وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnianya, nikmat-nikmatnya kepada kita yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah SWT sentiasa menjadikan lidah-lidah kita basah bersyukur pada nikmat-nikmat Allah SWT dan menggunakan badan kita dalam ketaatan kepada Allah SWT sebagai tanda membalas kesyukurannya. Dan Alhamdulillah, telah kita bincangkan pada pelajaran lepas sedikit daripada Kitabul Af'imah, iaitu kitab makanan-makanan, di mana telah kita terangkan tentang makanan-makanan yang Allah SWT telah rezekikan kepada kita, telah menciptakan untuk kita, dan ia terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah makanan-makanan yang syariat menaskan bahawa ia adalah halal, iaitu dengan nas dalil Al-Quran ataupun hadis. Dan lagi satu jenis makanan adalah yang telah dinaskan oleh Al-Quran ataupun hadis bahawa ia adalah haram. Dan yang ketiga adalah yang di tengah-tengah, di mana tidak ada nas daripada Al-Quran ataupun hadis sama ada dia halal ataupun dia haram. Dan telah kita terangkan asal hukum untuk makanan maupun minuman di dalam agama Islam adalah halal. Ini berdasarkan firman-firman Allah SWT yang menerangkan nikmat-nikmatnya kepada kita, iaitu seperti firman Allah SWT, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan dialah yang telah menciptakan untuk kamu apa saja yang di atas muka bumi ini, jami'a, semuanya sekali. Jadi semuanya asalnya diciptakan untuk kita, jadi kita boleh memanfaatkannya, memakannya, minumnya, melainkan yang terdapat dalil-dalil mengharamkannya. Dan terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami beri rezekikan kepada kamu, dan wasyukuru lillah, dan bersyukurlah hanya kepada Allah jika kamu benar-benar menyembahnya, in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian Allah menerangkan makanan yang diharamkan atas kita dengan firman-Nya, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya sahaja yang diharamkan atas kamu adalah al-maitah, iaitu bangkai, wad-dama, dan darah, wa lahmal khinzir, dan daging khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembah atau apa yang disembelih tidak disebutkan dengan nama Allah. Kemudian Allah terangkan bahawa dalam keadaan darurat, faman yadurra ghaira bahin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan darurat, ghaira bahin, bukan mencari-cari yang haram, wa la 'adin, bukan melampaui batas dalam menggunakan yang haram, fala ithma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, kerana sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kerana memakan yang haram ketika dalam keadaan darurat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Rahmat kepada hamba-hambanya kerana mengizinkan makanan-makanan yang haram tadi ketika darurat. Jadi ini menunjukkan bahawa asal makanan dan minuman hukumnya adalah halal selagi tidak ada dalil. Dan antara perkara yang walaupun tidak ada nas dia adalah haram, ia juga dihukumkan haram walaupun tidak ada dalil daripada Quran dan hadis, tetapi kerana ia memudaratkan. Jadi apabila ia memudaratkan seperti racun dan yang mempunyai bisa daripada haiwan, sama ada daripada haiwan darat maupun haiwan lautan seperti ular dan sebagainya, maka ia haram. Jadi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka janganlah kamu campakkan dengan tangan-tangan kamu, mencampakkan diri kamu dengan tangan-tangan kamu kepada tahlukah, iaitu kebinasaan. Jadi kalau memudaratkan kita, tidak boleh kita menggunakannya. Jadi kita tahu bahawa ada sebahagian ataupun banyak sebenarnya makanan-makanan yang tidak ada dalil daripada Quran maupun hadis bahawa dia haram, tapi ulama mengatakan dia haram. Kalau kita berikan contoh seperti rukuk, seperti dadah dan racun dan seumpamanya, kerana ia memudaratkan dengan kesepakatan doktor. Doktor adalah para ahli yang mutakhasis ataupun yang kita katakan ahli dalam bidang ini, dan apabila ulama menanyakan kepada mereka, mereka bersepakat bahawa ia memudaratkan, maka ulama mesti akan mengharamkannya. Akan mengharamkannya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran telah terangkan, doktor sendiri tak akan isap rokok. Kalau dia isap rokok, dia sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan, dan dia akan kata isap rokok tak bagus, memudaratkan. Menunjukkan bahawa ia adalah haram selain daripada membazir dan seterusnya. Dan sama ada dia memudaratkan dirinya sendiri ataupun memudaratkan anak-anak, keluarganya dan kawan-kawan dan sebagainya. Baik. Jadi di sini kita telah mendapat kaedah umum tentang, baik, kita terus, kita telah membaca beberapa beberapa makanan yang dinaskan oleh syarak bahawa ia adalah halal pada minggu lepas, iaitu bangkai ataupun binatang laut. Telah diterangkan bahawa terdapat firman Allah SWT di situ. Kita akan sambung daripada situ, iaitu firman Allah SWT, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, dalam surah Al-Ma'idah. Yang maksudnya dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut, saydul bahri, wa ta'amuhu, dan makanan dari laut, mata'an lakum, sebagai makanan yang lazat untuk kamu, walisayyarah, dan untuk kamu buat belayar. Dan Ibn Abbas berkata yang disebut buruan laut dan makanannya adalah yang berasal daripadanya adalah yang tergolong kata laut. Ini terjemahannya patut pada minggu lepas kita ada keliru sikit. Jadi dalam bahasa Arabnya, saydul bahri wa ta'amuhu ma lafadhal bahru. Itu kata Ibn Abbas. Saya terjemahkan sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran itu saydul bahri, buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanannya adalah apa yang lafazal bahru, yang dikeluarkan oleh laut. Maknanya dia mati dan dicampakkan oleh laut, ataupun kita sendiri mengambilnya daripada laut. Itu kata maknanya lafaz. Jadi itu ada kesilap terjemahan di situ. Demikian menurut riwayat Ad-Daruqutni. Jadi ini tafsir daripada seorang sahabat, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, menerangkan tentang apa yang dimaksudkan buruan laut dan makanan laut yang dihalalkan, iaitu apa saja yang ada di dalam laut. Dan selanjutnya diriwayatkan daripadanya pula tentang pengertian ta'amuhu, yakni makanan laut. Dia kena tambah ta'amu, yang dia dimaksudkan di sini adalah bangkai laut. Yang ini walaupun kita tak tangkap dia hidup-hidup, walaupun dia telah mati, kita jumpa dia mati, ia juga halal. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengarungi laut, inna narkabul bahra, dan bekal kami hanya sedikit air. Wa ma'ana al-qalilu minal ma. Jika kami berwuduk dengan air tersebut, maka kami akan kehausan. Fa in tawadda'na bihi atishna. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Apa natawadda'u bi ma'il bahr? Jadi Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hallu maitatuhu. Dia yakni air laut itu airnya mensucikan dan bangkainya halal. Jadi Nabi SAW tidak membezakan antara satu binatang laut dengan binatang lain, yakni sama ikan ataupun bukan ikan. Semuanya kata Nabi SAW halal bangkainya. Demikianlah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan ketika beliau telah bertanyakan kepada gurunya Al-Imam Al-Bukhari, ditanyakan tentang hadis ini, dia menjawab hadis ini sahih. Jadi tidak ada masalah tentang hadis ini. Jadi air laut itu boleh kita buat bersuci, dan apa juga bangkainya kita boleh makan, tak perlu kita nak sembelih. Kemudian berkenaan dengan ikan masin juga serupa juga. Jadi kita tak akan bacalah pasal dia cuma kita masinkan dia. Biasanya setelah dia mati lah, takkan kita masinkan dia waktu hidup-hidup. Walaupun hidup-hidup kita masinkan dia, tetap dia halal. Baik, kemudian binatang yang hidup di darat dan juga di laut. Setelah kita faham bahawa binatang itu terdapat dua macam ataupun tiga, satu binatang darat, satu lagi binatang laut, satu lagi binatang yang boleh hidup di dua-dua alam. Boleh hidup di laut, dan kalau dia keluar daripada air pun dia masih boleh hidup. Yang kita namakan amphibian dalam bahasa Arabnya barma'i. Bar darat, ma'i itu adalah air. Jadi bagaimana dengan binatang seperti ini? Maka berkata Ibnu Al-Arabi, salah seorang daripada ulama Al-Maliki, dia mempunyai kitab tafsir Al-Ahkam, sebuah tafsir yang masyhur, ataupun Ahkamul Quran, kitabnya di dalam menerangkan tentang tafsir-tafsir hukum daripada Al-Quran. Beliau mengatakan yang sahih tentang binatang yang dapat hidup di darat dan di laut dilarang dimakan. Kenapa? Kerana di dalam masalah ini terjadi kontradiksi dua dalil. Dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan. Apa dalil yang menghalalkan? Iaitu umum bangkai laut. Dan binatang yang hidup di laut dan di darat, dia hidup di laut. Dan ada pula dalil yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan adalah kalau dia bukan bangkai laut, dia haram. Jadi ada pertentangan antara dua dalil. Maka apa kita lakukan? Maka dimenangkan dalil yang mengharamkan untuk ikhtiar, yakni berjaga-jaga. Jadi biasanya demikianlah, dalam kita ragu-ragu dia halal ataupun dia haram, kita kena balik asalnya, iaitu dia haram. Ini ada orang keliru, kita balikkan asal haram. Kenapa kita tak kata kita balikkan pada asal halal? Sedangkan tadi saya katakan pada awal-awal tadi bahawa asal makanan adalah halal. Baik, tetapi kita ada asal lain. Asal apa? Bahawa makan binatang darat adalah haram jika tidak disembelih dengan sembelihan syarak. Jadi dengan sembelihan yang disyariatkan. Jadi ayam tu kita bukan kata dia haram. Dia halal. Tapi selagi dia tidak disembelih, kita namakan dia ataupun kita hukumkan dia sebagai halal atau haram. Jadi ayam yang tak disembelih kita katakan haram. Jadi asal ayam, itik dan sebagainya yang tidak disembelih, yang kita cakap ni bangkainya, apa hukum bangkai binatang darat? Haram. Ya. Walaupun dia kambing, lembu, semuanya boleh dimakan, tapi mesti bukan bangkai. Jadi sekarang kita tengah terangkan tentang binatang yang hidup di darat dan di laut. Seperti apa? Agaknya ketam ataupun kura-kura, penyu. Dia boleh hidup di darat, boleh hidup di laut, dan dia boleh keluar lama di darat. Jadi sekarang kita nak hukumkan dia sebagai halal ataupun haram. Kalau kita, bila kita hukumkan dia, kita nak hukumkan bangkainya, bukan kita nak sembelih. Kalau kita sembelih, maknanya dia termasuk binatang darat seperti ayam, itik dan sebagainya. Jadi sekarang kita sedang membahaskan hukum bangkai kura-kura, bangkai ketam misalnya, apa lagi bangkai anjing laut contohlah. Kita jumpa dia mati, boleh makan atau tak boleh makan? Kalau masuk sebagai binatang laut, halal. Kalau anggap sebagai binatang darat, haram. Tapi dia dua-dua, dia tengah-tengah. Jadi mana satu agaknya? Jadi sebagai berhati-hati, patutnya kita jadikan dia haram sampai kita pasti dia memang binatang laut. Nah, itu dia punya hujah. Bagi orang-orang yang mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama selain daripada Ibnul Arabi, iaitu mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi. Tetapi ada ulama lain yang berpendapat bahawa seluruh haiwan yang memang dia secara praktikalnya, secara PL-nya dia hidup di laut, maka kita hukumkan dia sebagai halal bangkainya. Kenapa kita dah jadikan dia, kita hukumkan dia sebagai binatang laut macam ikan dan sebagainya. Kura-kura, ikanlah dia. Anjing laut, ikanlah dia. Kalau ada di dalam sungai, apa tu, buaya pun ikan juga. Jumpa dia bangkai, kita boleh makan macam kita makan ikan, tak payah sembelih. Itu pendapat sebagian ulama, asal dia hidup di laut sudah. Jadi ini ijtihad ulama. Jadi kita hormati pendapat-pendapat demikian. Tapi orang-orang ini mengatakan katak tidak termasuk dalam binatang yang hidup di alam ini kerana adanya larangan daripada membunuhnya. Tak boleh kita bunuh katak, tu akan datang pembahasannya. Iaitu dari Abdul Rahman bin Uthman radhiyallahu an, bahawa seorang tabib ditanyakan kepada Nabi SAW tentang katak yang nak dijadikan ubat. Rasulullah SAW mencegah daripada membunuhnya. Itulah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad, serta disahihkan oleh Al-Hakim. Serta rujuk hadis ini disahihkan oleh ulama hadis. Jadi Nabi SAW tak benarkan doktor itu buat ambil sebahagian daripada katak. Dan dalam sebahagian riwayat, dia nak ambil dia sebesar jari apa? Jari kecil lah, jari manis je, sikit je nak buat ubat. Tapi Nabi SAW kata tak boleh. Dan ini menunjukkan bahawa tak semestinya kita nak buat ubat, kita nak berubat, sakit aja yang haram pun kita boleh buat. Sebab doktor tu tak cakap, nanti kalau orang tak pakai ubat yang ada bahan katak ini, nanti orang boleh melarutan sakitnya atau boleh mati. Darurat ke ni? Nabi SAW tetap kata apa? Tak boleh. Nabi SAW tak kata boleh dalam keadaan darurat. Jadi dengan itu, bila dilarangnya katak daripada dibunuh, walaupun untuk dibuat ubat, menunjukkan bahawa ia tidak boleh dimakan. Kenapa? Sebab kalau boleh dimakan, ambil je lah macam kita makan ikan, sotong dan sebagainya. Ambil je makan. Tak nak makan, nak buat ubat pun boleh, tak salah. Kalau kita katakan katak itu binatang darat pun, Nabi SAW sepatutnya kata sembelih lah dulu. Kalaulah kita perlu sembelih katak. Dan buat ubat, bila Nabi kata jangan bunuh katak, menunjukkan bahawa dia haram. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan tentang haiwan-haiwan darat yang halal. Jadi kita dah bincangkan tentang binatang laut yang ada nas daripada Quran dan hadis bahawa ia halal. Khilafnya di mana? Pada binatang yang hidup antara dua alam. Dan ada lagi satu pendapat sebenarnya, iaitu mereka mengatakan kita lihat binatang yang hidup antara dua alam ini, di manakah, di alam manakah yang dia hidup lebih banyak. Jadi kalau dia hidup lebih banyak di laut, kita hukumkan dia sebagai binatang laut, maka bangkainya halal, tak payah sembelih. Kalau dia lebih lama hidup di darat, maka kita hukumkannya sebagai binatang darat, bangkainya haram. Jadi itu pendapat yang ketiga, dan pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran sebab dia lebih adil. Nak kata laut pun tak, nak kata darat pun tidak, jadi kita tengok mana lebih banyak. Itu kalau kita boleh tahu, jadi perlu kajilah ilmu biologi ke dan sebagainya. Tapi kalau tak ada juga, dia tengah-tengah juga, agak-agak mana yang paling bagus, makan ke ataupun tak makan. Maka pada pendapat saya yang sepatutnya kita berhati-hati dan jangan makan. Sebab apa? Kita ragu-ragu bahawa dia adalah binatang laut ataupun tidak. Jadi kita bila ragu-ragu, kita mesti balikkan kepada yang yakin bahawa dia bukan binatang laut secara yakin. Jadi kita haramkan dia dan kita tidak makan. Adapun ulama ataupun siapa nak berfatwa, maka kita hormati fatwa mereka dalam hal ini. Kemudian kita pindah kepada haiwan darat. Haiwan laut sudah, haiwan yang duduk dua alam sudah, sekarang haiwan darat. Yang halal apa pula? Ada yang dinaskan daripada Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Untuk siapa? Untuk kamu, manusia. Padanya ada bulu yang menghangatkan, lakum fiha dif'un wa manafi', dan berbagai lagi manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Itu binatang ternakan. Nas daripada Al-Quran menghalalkan binatang ternakan. Dan dalam ayat lain dalam surah Al-Maidah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepada kamu. Jadi semua binatang ternak asalnya boleh dimakan kecuali yang dibacakan kepada kamu, nanti akan datang. Yang jatuh daripada tempat tinggi, yang kena pukul dengan kayu, atau yang kena tanduk, atau yang tercekik, tenggelam, mati lemas. Nah, itu ada dibacakan, ada dalam surah Al-Maidah secara detail diterangkan binatang-binatang ternakan yang haram kita makan. Jadi asal binatang ternakan halal mengikut nas Al-Quran. Dan apa tu binatang-binatang ternak bahimatul an'am dalam ayat-ayat tadi? Yang pertama adalah unta, kemudian lembu, dan termasuk dalam family lembu tu kerbau, jamus. Lembu lain, kerbau lain. Burger yang kita makan, kita ingatkan daging lembu. Sebenarnya dia kerbau. Kerbau murah. Kerbau punya daging lagi banyak lagi. Beberapa tan boleh dapat. Biasanya datang daripada India. Dan dia lagi murah. Sebab tu dia buat burger. Ini faedah je. Dan apa hukum dia? Dia sama macam lembu. Dia family lembu. Cuma kerbau tu dia boleh buat kerja dekat sawah lebih. Dia boleh banyak lagi manfaat. Lebih lasak lagi. Tapi dia lebih suka lumpur lah daripada lembu biasa. Baik, jadi dua, unta dan lembu, kemudian kambing. Yang dalam bahasa Arabnya ghanam. Ghanam. Dan kambing ni sebenarnya terbagi kepada dua jenis, iaitu kambing dan biri-biri. Dan ketahuilah bahawa kambing dan biri-biri ni tak sama jenis. Walaupun satu secara umumnya dia kambing kita namakan, tapi kambing dia tak pernah boleh kahwin dengan biri-biri. Tak ada nama anak kacukan kambing dengan biri-biri, tak ada. Yang kita sembelih dekat Singapura ni semua, itu biri-biri. Nak tahu tandanya adalah apa? Bulu, ekor dia. Ekor biri-biri itu panjang. Kalau ekor kambing betul, maka pendek. Itu dah. Selain daripada bulu dan sebagainya. Dan daging yang lebih berkualiti, bukan biri-biri. Biri-biri yang banyak kolesterol yang orang makan boleh sampai apa? Sampai darah tinggi apa semuanya. Tapi kalau kambing, dia tidak. Itu yang kita namakan kalau di Indonesia namanya kambing Jawa. Dan Malaysia kambing kampung dan seterusnya. Baik. Jadi ini termasuk binatang ternakan yang ada nas dalam Al-Quran. Dan lagi satu adalah lembu-lembu liar, unta liar, dan termasuk itu zibak yang ni rusa. Dan semua ini dinamakan bahimatul an'am, dan dia semuanya halal menurut ijma'. Sampai Allah SWT turunkan satu surah yang bernama surah Al-An'am. Baik. Dan ada rukhsah, yakni keringanan menurut sunnah, yang kita boleh makan sebahagian binatang darat lain dan dia bukan binatang ternakan, bahimatul an'am. Walaupun bahasa kita ternak, seperti ayam, kita ternak ayam. Jadi sekarang bukan Melayu ternak ayam, ya? Orang lain yang ternak ayam, kita makan ayam dia. Baik. Jadi kuda bukan binatang. Mungkin kita ternak kuda lah dekat turf club ke apa, tapi dia sebenarnya dari sudut bahasa Arab, daripada sudut syarak, dia tak nak dinamakan bahimatul an'am, bukan binatang ternakan. Tapi boleh dimakan. Dan keledai yang liar, zebra yang belang-belang ataupun yang tak belang-belang, yang penting dia adalah keledai yang liar, ini tak dinamakan binatang ternakan lah. Biawak tentu lagi, tentu sekali bukan binatang ternakan, tapi halal juga mengikut sunnah, bukan daripada Quran. Dan kelinci, kelinci ni apa? Arnab kan? Arnab, bahasa Indonesia. Hyena, tahu hyena? Ad-dabu' bahasa Arabnya, dia seperti anjing liar tu. Jadi kalau ada banyak-banyak, singa pun dia boleh makan. Tapi kita boleh makan dia, subhanallah. Nanti kita akan jumpa dalilnya. Belalang, ia juga tak ada dalam Al-Quran, tetapi ada dalam sunnah menghalalkannya secara nas. Dan burung-burung kecil, burung-burung kecil kita boleh makan, tempat merpati dan seumpamanya, mengikut nas juga. Jadi kita akan bacakan dalil-dalilnya insyaAllah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dari Abi Zubair berkata, aku pernah menanyakan Jabir tentang biawak. Ia lalu mengatakan, janganlah kalian memakannya. Kemudian Jabir menganggap haiwan itu menjijikkan. Lebih lanjut ia berkata, Umar pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah mengharamkannya. Sesungguhnya Allah, dia menganggap ia bermanfaat dengan dimakan bukan satu orang. Sesungguhnya ia makanan umum para penggembala. Kalaulah ada padaku, niscaya aku memakannya. Jadi daripada hadis dalam Sahih Muslim ini menerangkan tentang dibolehnya makan biawak. Dan terdapat riwayat lagi satu yang lebih jelas lagi. Qala Ibn Abbas riwayatan an Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khalatihi Maimunah binti al-Harith. فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد. Yang maksudnya Ibn Abbas mengatakan, diriwayatkan dari Al-Khalid Ibn Al-Walid, bahawa dia pernah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah makcik beliau, iaitu Maimunah binti Al-Harith. Maka ia, yakni Maimunah, memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging dob, iaitu biawak. Biawak padang pasir, ya. Bukan biawak longkang gitu, eh. Yang dibawa oleh kerabatnya dari Najd. Najd sekarang daerah Riyadh. Dan ini menunjukkan bahawa biasa mereka makan biawak. Dan biasa mereka hadiah-hadiahkan biawak pada jiran tetangga, pada saudara mara. Ini orang Arab, kita tak, eh. Seksi biawak nak cari gaduh. Tapi mereka anggap biawak ni apa? Makanan yang delikasi lah agaknya. Jadi mereka makan dan mereka hadiahkan kepada satu sama lain. Dan mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu syai'an hatta ya'lama ma hu. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memakan sesuatu melainkan dia tahu apa yang nak dia makan. Jadi sahabat-sahabat akan beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan yang akan dimakan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi itu sifat Nabi SAW, dia nak tahu dulu. Jadi fattafaqa niswatu alla yukhbirnahu. Tetapi wanita-wanita itu di rumah tu bersepakat tak mau beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hatta yaraina kaifa yatazawwaquhu wa ya'rifuhu in zaqahu. Mereka nak tahu kalau Nabi SAW makan rasa apa Nabi SAW punya reaksi. Sengaja lah tu. Jadi jangan kasih tahu Nabi SAW ni daging biawak. Nak tengok apa reaksi Nabi SAW bila dia makan. Falamma an sa'ala anhu. Maka apabila Nabi SAW tanya, tapi Nabi SAW tak rasa dulu, Nabi SAW tanya juga dulu. Wa 'alima bihi, bila diberitahu bahawa dia adalah biawak, tarakahu wa'afahu, dia meninggalkannya. Dan dia merasa apa? Merasa jijik. Nah. Fasa'alahu Khalid, maka Khalid bin Walid tanya pada Nabi SAW, haramun hu, apakah dia haram ya Rasulullah? Qala la, maka jawab Nabi SAW, tidak. Walakinnahu ta'amun laisa fi qaumi, tetapi adalah makanan yang tidak terdapat di kaumku. Fa ajiduni a'afuhu, maka aku dapati diriku rasa geli dengannya. Ini Nabi SAW geli lah. Qala Khalid, maka Khalid berkata, fajtarartuhu ilayya, aku pun menarik biawak tu kepada diriku. Fa'akaltuhu, maka aku pun makan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru, dan yang penting, dan Nabi SAW melihat aku makan. Tak disebutkan dipotong ke kepala biawak tu ke apa, tapi yang penting dah masak dimakan. Nabi SAW tengok. Jadi apa hukum daging biawak? Halal dimakan. Jadi bila ada nas, dan ini daripada riwayat Al-Bukhari, maka kita katakan biawak halal dimakan. Kemudian tentang binatang yang tadi kita sebutkan, hayna tadi, diriwayatkan dari Abdul Rahman bin Ammar, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir ibn Abdullah mengenai dhab, iaitu hayna, iaitu yang mirip serigala dengan anjing hutan, apakah boleh aku makannya? A'akuluha? Dia menjawab, ya. Siapa jawab ya? Jabir radhiyallahu anhu. Lalu aku katakan, asaidun hi, boleh tak aku membunuhnya, yakni memburunya? Maka dia menjawab, ya. Aku katakan lagi, aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau telah mendengar itu dari Rasulullah? Dia menjawab, ya. Jadi Jabir cerita kan, nak makan boleh, nak buru dia boleh, dan bahawa ini semuanya dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dan ia disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain lagi. Jadi hadis ini hadis yang sahih, dan ia juga dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi mazhab Syafi'i kata boleh makan hayna. Jadi walaupun kan dia macam anjing, dia makan bangkai, dan dia kan binatang buas dan apa semuanya, ketahuilah dalam adat ataupun kefahaman orang Arab, dia bukan binatang jijik, dia bukan binatang buas pun kata mereka, sebab dia sebenarnya tak ada, tak ada taring kata mereka. Gigi dia tu semua anggap satu. Dan macam-macam lagi yang mereka katakan, ia tidak ada sesuatu yang menjijikkan pada orang Arab. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya orang Arab menganggapnya baik dan memujinya. Dia masih saja diperjualbelikan antara Safa dan Marwah tanpa ada seseorang pun yang membantah. Menunjukkan bahawa orang ramai di Mekah semua biasa jual beli binatang hayna ni. Jadi oleh kerana itu kita pun kata dia halal. Cuma tak mesti kita makan. Kalau orang nak makan, jual kat Gelang nanti, kita tak boleh kata haram. Nah. Tetapi sebahagian ulama tetap berpendapat bahawa dia haram, iaitu mazhab Abu Hanifah, kerana binatang dia termasuk binatang buas. Namun demikian, hadis di atas menjadi jawab ataupun jawapan terhadap hujah mereka. Jadi kalau kita dah ada hadis, pendapat semua kita tak boleh pakai lah, hadis dah sahih. Baik. Abu Daud dan Ahmad menyebutkan bahawa Ibnu Umar pernah ditanya tentang landak. Tahu kan landak? Yang apa tu, yang ada duri di badannya tu. Lalu beliau membacakan ayat, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعِمِي يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتًا. Sembahyang habis ayat tu, iaitu katakanlah, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang nak makan, melainkan yang tadi itulah, maitah, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan yang disembelih bukan kerana, bukan dengan nama Allah. Jadi lainnya semuanya halal. Jadi kalau landak tak ada dalil, asalnya halal. Tapi terdapat sebuah hadis, namun hadis itu dinilaikan oleh ulama sebagai lemah. Jadi kalau ada orang nak makan landak selepas dia cabut durinya semualah, itu dibenarkan. Baik. Salah seorang syekh yang berada di sisi Ibnu Umar berkata, landak pernah disebut namanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ia termasuk barang yang jijik, bukan buruk jijik. Maka Ibnu Umar berkata, jika Rasulullah SAW telah berkata demikian, maka hukumnya seperti apa yang beliau katakan. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Isa bin Namilah, dia dinilai dhaif, lemah. Asy-Syaukani mengatakan hadis ini masih belum cukup kuat untuk mengecualikan landak dari dalil penghalalannya secara umum. Berdasarkan ucapan Asy-Syaukani ini, memakannya menjadi halal. Baik. Berkata Malik dan Abu Thawr, dan dihikayatkan dari Asy-Syafi'i serta Al-Lais, bahawa ia tidak mengapa. Jadi ada ulama yang mengatakan tak mengapa kita makan landak, kerana orang Arab menganggapnya baik dan kerana hadis di atas daif. Hadis yang mana daif? Hadis yang kata landak tak boleh makan. Sementara para pengikut Hanafi memakruhkannya. Baik, kemudian mengenai masalah tikus, fa'rah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma hiya bi haram?" Dia tidak haram. Lalu dia pun membaca ayat yang tadi juga. "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'amin yat'amuhu." Katakanlah, aku tidak peroleh dalam wahyu yang diwahyukan padaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Melainkan yang ini, yang ini, yang ini. Adapun tikus tak ada kat dalam ayat. Tetapi dalam hal ini, walaupunlah kalau dia sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, terdapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita membunuh tikus, sama ada kita dalam tanah halal ataupun ketika di tanah haram, yakni di kota Mekah dan Madinah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, khamsun fawasit yuktalna fil hilli wal haram. Lima perkara binatang yang merosak yang boleh dibunuh ataupun yang dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Dan disebutkan al-had'a wal ghurab wal fa'ra wal aqrab wal kalb wal afur. Dan disebutkan antaranya gagak dan tikus, aqrab apa tu, scorpion, dan anjing yang akur, anjing yang yang mengganas. Jadi ulama mengatakan ini dalil bahawa tikus tidak boleh dimakan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita membunuhnya. Bunuh maknanya makan ke? Bunuh kita buang. Bunuh maknanya buang. Kalau boleh dimakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan suruh bunuh. Potong makanlah. Baik, jadi tak boleh dimakan tikus. Tapi ada orang mengatakan bolehlah, sebagaimana kita dengar tadi daripada Aisyah radhiyallahu anha, mungkin dimasukkan tikus itu tak, tikus yang tak makan kotor, yang tak digelikan, mungkinlah. Allahu a'lam. Kita di Singapura tak jumpalah binatang-binatang ni semua, sekali-sekali je kita jumpa. Jadi kalau orang-orang kampung apa semuanya, mereka mungkin nak makan. Jadi kalau dia tanya boleh tak boleh, ataupun kita jumpa dia makan, kita kena tahulah dalil-dalil ni. Baik, yang baiknya kita tinggalkan makan tikus. Nah. Dan menurut Imam Malik, tidak mengapa kita memakan serangga. Serangga-serangga yang ada di tanah, kala jengking dan cacingnya. Ini pendapat Imam Malik. Imam Malik banyak mengatakan halal, halal, halal. Sebab tu dalam masalah anjing pun dia kata, apa ni, anjing tu pun tak mengapa, tak najis. Dan dicuci pun 7 kali disertu tu pun bukan kerana najis dan sebagainya. Jadi dia amat apa tu, mazhab Imam Malik amat longgar dalam bab-bab inilah. Baik. Lah bagaimana pun, dia juga mengatakan boleh, tidak mengapa memakan kumbang, kumbang kurma, belatung keju, yang ulat keju dan ulat kurma dan yang semacamnya. Dan Al-Qurtubi mengatakan, Al-Qurtubi ini adalah ulama mazhab Maliki, dalilnya adalah ucapan Ibn Abbas dan Abu Darda, iaitu apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkannya adalah haram, dan yang didiamkan adalah dimaafkan daripadanya. Kalau dah dimaafkan, maknanya halal. Ini dia balik kepada dalil umum. Baik. Ada pun pendapat lagi satu, adalah pendapat mazhab Hambali. Dia berkata tentang sayuran yang ada ulatnya, menghindarinya lebih aku sukai. Sekalipun tidak dianggap menjijikkan. Tapi bukan sebarang ulat. Ulat apa? Ulat yang ada kat sayur kadang-kadang. Ataupun ulat yang ada di buah-buahan. Aku berharap mudah-mudahan memakannya tidak mengapa, diperbolehkan. Dan tentang kurma yang ada ulatnya, dia berkata tidak mengapa. Dan ini disepakati oleh ulama, iaitu ulat-ulat kurma ni. Kenapa? Sebab dia tidak dianggap jijik, kerana ia memang hidup makan daripada yang bersih. Kalau dia ulat apple ke, ada ulat tomato ke, ulat kurma yang kita jumpa kadang-kadang tu, dia sebenarnya daripada kurma juga. Dia macam kurma lah. Sebab tu dimaafkan dalam hal ini. Yang kita kata ni, yang tak boleh ni adalah ulat-ulat lain lah, yang merata kat tanah lah, yang kotor-kotor tu semua. Yang itu tak boleh. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahawasanya beliau dibawakan kurma yang dah lama. Beliau memeriksanya, tiba-tiba ada ulatnya, lalu beliau mengeluarkannya dan membersihkannya. Ibnu Qudamah mengatakan ini lebih baik. Ibnu Qudamah adalah ulama mazhab Hambali. Jadi yang itulah, dalam bab ulat, serangga dan sebagainya, asalnya semuanya haram. Kenapa? Ya, jijik. Pasal orang tak makan semut, apa tu, kumbang dan sebagainya. Ada ke kita makan? Dalam 1,000,000 orang, tak berapa orang agaknya makan. Itu pun yang tinggal-tinggal kat hutan-hutan dan seterusnya lah. Survivor lah, agaknya survivor. Biasa orang tak nak makan sebab dia jijik. Jadi balik kepada asal, iaitu Nabi SAW diutuskan untuk menghalalkan yang tayyib, wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaikum al-khaba'ith, dan dia mengharamkan atas kamu yang jijik-jijik. Dan ini antara binatang yang jijik. Ibnu Shihab berpendapat demikian juga Urwah, Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab Hanafi dan sebahagian ulama Madinah, bahawasanya tidak boleh memakan serangga tanah dan yang melata, seperti halnya ular, tikus dan yang serupa dengannya, serta semua binatang yang dibolehkan membunuhnya. Menurut mereka, semua ini tidak boleh dimakan dan tidak boleh disembelih, tetapi harus dibunuh. Asy-Syafi'i mengatakan tidak mengapa dengan memeram beaver dan yarbu', ditafsirkan sini atau sebagai tupai. Itu mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Jadi binatang yang kita katakan tadi, yang melata, serangga ni semuanya, semua tak boleh. Kemudian yang diperintahkan kita membunuhnya atau dibolehkan kita membunuhnya, seperti burung gagak, seperti tikus dalam riwayat, ular dan seumpamanya, maka tak boleh kita makan. Kenapa tak boleh makan? Sebab bila Nabi SAW perintahkan kita bunuh, maknanya kita buang. Kalau boleh dimakan, tak disuruh kita bunuh, tapi disuruh apa? Sembelih makan lah. Sebab dalam syariat kita tak dibenarkan membazir makanan. Kalau kita lihat, Nabi SAW pada satu hari nampak sahabat-sahabat sedang menarik apa tu, bangkai kambing. Lalu Nabi SAW tanya, ala akhatum iha baha, kenapa kamu tak ambil kulitnya? Maka sahabat kata, innaha maita, wahai Rasulullah, ini bangkai, tak disembelih ni. Maka Nabi SAW pun menjawab, idza dubighal ihabu faqad tahura, apabila telah disamak kulit, maka ia suci. Jadi walaupun dia bangkai, kalau masih boleh dimanfaatkan dengan cara-cara tertentu, kita manfaatkan. Jangan biarkan macam itu. Jadi itu asalnya dalam Islam, tak mahu mensia-siakan harta benda. Jadi kalaulah boleh dimakan tikus, ular dan sebagainya, tentu tak disuruh bunuh. Baik, kemudian tentang memakan burung dan sebagainya, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Jadi kurang-kurangnya kita telah menerangkan tentang makanan-makanan yang ada nas, dia halal, iaitu binatang laut. Kemudian tentang binatang yang tinggal dua alam itu, kita telah sebutkan khilafnya. Dan yang pendapat yang tepat adalah kita lihatlah dia hidup di mana yang lebih banyak, dan kita hukumkan mengikut tu. Baik, dan ada dua lagi pendapat. Dan satu lagi adalah binatang darat yang ada nas, dia halal. Antaranya binatang ternakan, kemudian apa lagi? Hyena dan apa lagi tadi? Itu biawak. Itu sempat yang kita baca pada malam ini, insyaAllah ta'ala. Semoga apa yang kita dengar, kita baca, memberi manfaat untuk kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.